Bab 7 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silahkan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Elfie Liu. Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra Dimeja. Bab yang ketujuh. Peri menerangkan bahwa surat pas itu tak berharga sedikit jua pun bagi urusan polisi. Agen polisi segera pergi ke rumah konsul. Setelah ia menerangkan kepada seorang opas jaga bahwa ia perlu sekali hendak bicara dengan konsul, maka ia disuruh masuk menghadap. Setelah ia masuk dan bersua dengan konsul, maka segeralah ia berkata demikian. Tuan konsul, sepanjang dugaan saya, bahwa pencuri yang kami nantikan itu benar ada menumpang dengan kapal Mongolia. Sudah berkata demikian itu, maka Fix menceritakan panjang lebar halnya telah berjumpa dan berkata-kata dengan bujang seorang penumpang di kapal itu. Setelah konsul mendengar ceritanya itu, lalu katanya, segala dugaan tuan memang saya harap benarlah semuanya. Akan tetapi, saya ingin sekali melihat rupa si durhaka itu. Jikalau sungguh ialah pencuri yang tuan cari itu, barangkali ia tak akan suka datang di kantor saya. Seorang pencuri niscaya segan memperlihatkan dirinya sampai boleh mendatangkan kecelakaan kepadanya. Lain daripada itu, seseorang sekali-sekali tak akan terpaksa menyaksikan surat pasnya. Jawab Fix. Tuan konsul, jikalau benar pencuri itu seorang yang cerdik, sudah tentu ia akan datang juga. Akan menyaksikan pasnya? Ya, benar. Surat pas itu hanya boleh menyusahkan bagi orang baik-baik. Tetapi bagi penjahat, sekali-sekali tiada merintangi perjalanannya. Hanyalah menjadi penolong benar-benar untuk melindungkan dirinya. Saya percaya bahwa surat pas benar adanya. Akan tetapi saya harap Tuan Konsul jangan mau menaruh tanda tangan di dalamnya. Jawab Konsul, mengapatah jangan mau? Apabila pas itu benar, sekali-kali saya tak boleh menolak permintaan si pas itu akan menaruh tanda tangan di dalamnya. Kata Fix. Tetapi bagaimana juga akan Tuan lakukan, saya terpaksa juga menahan orang itu sampai mendapat perintah dari London akan menangkapnya. Oh, Tuan Fix, itu pekerjaan Tuan sendiri, saya tak campur. Dan sekali-kali saya tak ada hak dalam hal itu. Tetapi sebelum konsul selesai bicara, maka terdengarlah suara orang mengetuk pintu. Dan setelah juru tulis yang mengetuk pintu itu masuk, maka ia mengabarkan kepada tuannya bahwa adalah dua orang asing datang dan seorang daripadanya ialah bujang yang telah berjumpa dan berkata-kata dengan detektif Fix. Sungguh benarlah kedua orang asing itu seorang tuan dengan bujangnya. Tuannya memperlihatkan pasnya dan meminta tuan konsul suka menandatanganinya. Konsul menerima surat pas yang diberikannya dan membaca dengan seterang-terangnya, sedang Fix yang duduk di ujung tembok senantiasa memandang dan mengamat-amati orang asing itu. Setelah konsul selesai membaca surat pas itu, maka bertanyalah ia. Katanya, Phileas Fogg-kah nama tuan? Ya benar, tuan. Dan orang itu bujang tuan? Ya benar, ialah seorang Perancis, namanya Passepartout. Tuan datang dari London? Ya, benar. Dan Tuan hendak pergi ke Bombay? Baiklah, Tuan. Tuan tahu bahwa Tuan boleh juga tak usah meminta tanda tangan dalam pas ini. Dan lagi, sekarang kami tiada memeriksa pas-pas lagi? Jawab Phileas Fogg. Itu semuanya saya pun tahu. Tetapi maksud saya minta tanda tangan itu hanya untuk keterangan saja saya datang ke Suez. Kata konsul. Ya, itu bagaimana kesukaan Tuan. Setelah konsul menaruh tanda tangan dan hari bulan di atas pas itu, lalu pas itu dibubuhnya cap, dan Fogg membayar belanja penyaksian itu. Setelah ia memberi hormat, maka Phileas Fogg pergi, diiringkan bujangnya. Di belakangnya agen Fix berkata kepada konsul, ujarnya, betapakah pendapatan tuan akan hal orang itu? Jawab konsul, melihat air muka dan sikapnya, Phileas Fogg rupanya orang baik-baik juga. Kata Fix pula. Benar, barangkali ia orang baik-baik. Tapi bukan itu yang saya tanyakan. Tidakkah Tuhan itu sesungguhnya sama dengan pencuri yang keterangan tanda-tandanya telah kita terima itu? Ya, memang benar seperti kata Tuhan. Tetapi Tuhan Fix tahu juga bahwa tanda-tanda tubuh manusia yang hanya tertulis pada sehelai kertas itu. Belum habis perkataan konsol, Fix menyambung lagi, katanya. Ya, Tuan Konsol, Tuan katakanlah bagaimana Tuan suka. Tetapi saya sudah senang hati beroleh keyakinan itu. Bujang Tuan itu rupa-rupanya mudah diajak berkenalan daripada Tuannya. Lagi pula, bangsa Prancis memang suka sekali bercakap-cakap. Fix memberi tabik kepada Konsol. Habis berkata demikian itu, maka Fix pergi hendak bertemu dengan Paspatu. Setelah Fogg meninggalkan rumah Konsol itu, maka segera ia menuju ke tempat kapal berlabuh. Setelah sampai ke kapal yang ditumpanginya, maka Phileas Fogg memberi perintah seperlunya kepada bujangnya, dan ia pun masuk ke dalam biliknya di kapal Mongolia itu. Diambilnya buku peringatannya, lalu ditulisnya di dalam. Demikian bunyinya. Hari Rabu, 2 Oktober, malam jam pukul 8, lebih 45 menit, meninggalkan London. Hari Kamis, 3 Oktober, pagi jam pukul 7 lebih 20 menit sampai ke Paris. Meninggalkan Paris hari Kamis pagi jam pukul 8 lebih 40 menit. Sampai ke Turin melalui Mont Cenis 4 Oktober hari Jumat pagi jam pukul 6 lebih 25 menit. Meninggalkan Turin hari Jumat pagi jam pukul 7 lebih 20 menit. Hari Sabtu 5 Oktober jam pukul 4 petang sampai ke Brindisi. Meneruskan perjalanan dengan kapal Mongolia hari Sabtu jam pukul 5 petang. Sampai ke Suez hari Rabu 9 Oktober jam pukul 11 pagi. Lama perjalanan 156,5 jam atau 6,5 hari. Maka segala peringatan tentang perjalanan Fogg itu ditulisnya dalam sebuah buku yang berisi ruang-ruangnya menerangkan bulan, hari, dan jam, mulai dari tanggal 20 Oktober sampai 21 Desember, yaitu waktu-waktu yang menunjukkan datangnya seperti telah diatur dalam daftar, dan datangnya yang sebenarnya di stasiun besar Paris, Brindisi, Suez, Bombay, Kalkuta, Singapura, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York, Liverpool, London. Dan di ruang-ruang itu boleh diketahui juga jam-jam yang lewat atau kurang daripada waktunya yang sudah ditentukan pada tiap-tiap tempat yang dilaluinya. Maka dengan buku yang diatur seperti itu, dapat diketahui dan berapa lama ia terlambat atau terdahulu. Kemudian maka Fogg menyuruh membawa makanan pagi ke dalam biliknya, dan makanlah ia di situ. Akan melihat dalam kota, Phileas Fogg tak ada pikiran sedikit jua pun, karena adat orang Inggris biasanya menyuruh bujangnya saja akan melihat keadaan tempat-tempat yang dilaluinya dalam perjalanannya. Akhir bab 7. Rekaman oleh Elvie Liu, Munich.